Ayo Mas ya nyanyi ya. Tuku ketan ning prapatan, bali aneng mantan, padha karo mangan jangan ngedantan. Iya. Regendut MRK Products. Spesial karya dari Abang Gopi.